Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله kita hari ini tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 25 Oktober 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah Ibnu Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah. Ini adalah pertemuan 74, bait yang ke-24, halaman 109. Nah, fal yatafaddal al-qari'. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Alifu rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki Musholiyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarfa Wasta'inu allaha fi alfiyah Maqasidun nahwi biya mahwiyah Takribul aqsa Tuqarribul aqsa Taqarribul aqsa Tuqarribul Tuqarribul aqsa billafdil mujadzi Watabsutul batlan wa'din mujadzi Wataktadi ridon bihoyri sufti Wa ikotan alfiyat tabni muhti Wahwa bisabin ha'ijun tabzila Mustaujibun sana'iyal jamila Wallahu yakdi bihibatin wafirah Liwalahu fi darajatil akhirah Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu Kalamuna lafzun mufidun kastaqim Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim Harfunil kalim Harful kalim Wahiduhu kalimatun wal qawlu am Wakilmatun biha kalamun qad yu'am Bil jarri wa tanwini wa nida wa al Wa musnadin lil ismi tamyizun hasol Ita fa'alta wa atat wa ya af'ali Wa nuni akbilanna fi'lun yanjali Siwa humal harfu kahal wafi wa alam Fi'lun mudorri'un yali lam kayasam Wama liyal af'ali bitamis Wasim wanuni fi'lal amri Binnuni Wasim binnuni fi'lal amri in amrun uhim Wal amru in lam yakulin nuni mahal Bihi wasmun nahwu syoh wa hayyahal Al-mu'rabu wal-mabniyu Walismu minhu mu'rabun wa mabniyu Isabahin minal hurufi mudni Kasabahil wad'iyi fi asmai jiktana Ismai jiktana Ismai jiktana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li ila ta'assuri wa kafu ta'assuri wa kafu tiporin usila usila usila kamu robul asma'i ma qad salima min sabahil harfi ka'ardi wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin dunia wa a'robu mudari'an in aramin ariya min nuni tawfidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ro'na manfutina wa kullu harfin mustahikun manfutina manfutin manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal ashru fil mabniyi an yusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dhom ka aina amsi haithu wassakin kam wa has wassakinu kam wa raf'a wa nasbat alman i'roba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Satu lagi. Walismu qad husiso bil jarri kama qad husiso fi'lu bi an yan jazima. Nah, jazakallah. Allahumma barik. Santum bakun. Nah. Kita ulang lagi. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqadimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتنسط بدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم وما لي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي حل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرونا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد حسس بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. نعم. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Ini kemarin kita sudah pahami tentang ini, Mas. Ya. Terakhir ya. Naqulu amma tamtsilu al-ismi fa basitun. Namun sebelumnya di sini kata-kata muallif ya yang kita pahami di deret atau di bagian akhir dari yang bait nomor 23 ya. Ini kaitannya dengan penjelasan tentang apa? Ra'aitu Muhammadan mitsalul fi'li mansub qauluka lan yakuma. وقد استمع في قولك لن أهين الطالب في يا فأهين فعل منصوب الطالب اسم منصوب. Ini kaitannya kemarin dengan apa mas? Tentang rafa dan ya nasab. Jadi maksudnya di sini kaitannya kemarin kita membahas bahwa misal lismi marfu, isim marfu-nya itu gimana? Qama Muhammadun. Qama Muhammadan salah. Laqulna khata'un wa la yajuz. Karena di situ apa? Fa'il. Muhammad jadi fa'il. Wa misalul mudhari', kita membahas tentang contoh fi'il mudhari' yang marfu', itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini tentang apa? Ya'lam. Jadi ya'lam. Nah, idzan sara raf'u lil ismi wal fi'li. Rafa' ini berlakunya untuk apa? Isim. Yang kedua untuk fi'il. Ya. Paham? Waqad istama'a fi qawlihi ta'ala, dan ini sudah berkumpul pada firman Allah ta'ala, qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Dan ini juga qauluka yakumu Zaidun. Enggak mungkin yakumu Zaidan. Yakumu Zaidun. Fal fi'lu yakumu huna marfu'un. Yakumu di sini. Wal ismu Zaidun marfu'un. Zaidunnya juga marfu' karena dia sebagai fa'il. Nah, sekarang contoh misalun lil ismi mansub. Isimnya mansub. Ini rafa'. Ya, rafa'. Ini apa? Mansub. Ya. Qaluka ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Ya, Muhammad ini sebagai apa, Mas? Sebagai maf'ul bih. Wa mithalun, contohnya lil fi'li mansub, untuk fi'il yang mansub. Qaluka, contohnya lan yakuma. Lan yakuma. Wa qad istama'a fi qaulika, dan ini berkumpul dalam perkataanmu adalah lan uhina at-taliba. Lan uhina at-taliba. Ya. Jadi lan, ya. Lan uhina at-taliba kemarin apa? Ayo. Aku tidak akan pernah menghinakan seorang pelajar. Ya. Uhina di sini adalah fi'lun mansubun. Kenapa? Wattaliba ismun mansubun. Ya, uhina di sini fi'lun mansubun dan taliba di sini apa? Ismun mansubun. Kenapa? Ini ada lan maka menjadi fi'lun mansubun. Dan ini sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun. Ya. Paham kan di sini? Nah. Kemudian wal muallif rahimahullah mathala lil fi'li biqoulihi lan ahaba. Fa lan nasibatun. Wa ahaba, ya, lan di sini adalah apa? Yang menasabkan, yang menjadikan apa? Fathah, Mas. Kemudian ahaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ini i'rabnya seperti ini, Mas. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Bilan dengan lan. Wa lam yumatsil lil ismi falimadha? Kenapa ini tidak syekh muallif itu tidak memisalkan dengan isim? Kenapa? Suf, antum lihat di sini. Mastara lil fi'li. Mu'alif di sini, Ibnu Malik, ini memisalkan dengan apa? Fi'il. Kenapa Ibnu Malik tidak memisalkan dengan isim? Nah, ini pertanyaan. Nakulu, paham ya? Karena sebutkan lan ahaba, itu lan Ahaba. Ahabanya fi'il kan? Tapi kenapa di situ, kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya apa? Lan uhina taliba. Itu fi'ilnya mansub, isimnya juga mansub. Nah, kalau yang dijelaskan di sini lan ahaba, tidak ada fi'il yang mansub di situ. Kenapa? Naqulu. Amma tamtsilul lil ismi fabasitun. Karena perumpamaan contoh dari isim yang contoh isim yang mansub fabasitun. Itu sederhana, Mas. Gampang. Wa kullu asma'i tu'rabu, dan setiap isim itu tu'rabu. Tu'rab itu jadi mu'rab. Ilal mabniyat. Kecuali kalau itu dia itu mabni. Lakin namun lamma qala ij'alan i'raba lil ismin wa fi'lin. Ketika muallif mengatakan ij'alan, jadikan i'raba mu'rab. Mu'rabnya apa? Bagi isim dan bagi fi'il. Fa inna kalimata fi'lin, maka kata fi'lin itu tashmalul madhi wal amra. Nah. Ini meliputi fi'il madhi dan fi'il amr. Wal mudhari'. Jadi tiganya semuanya kena. Paham sampai sini? Nah. Karena itu fi'lin bukan al-fi'lu. Fi'lin. Nah, apa? Nakirah. Sifatnya umum. Nah. Fattarra ila tanthiri. Maka ini sangat butuh dengan apa? Pemisalan. Lil fi'li, untuk fi'il. Liyu'lama annahu mukhtasun bil mudhari', agar diketahui bahwasanya itu dikhususkan untuk fi'il mudhari' saja. Wa ammal ism wal ma'il ism ma'rufun li kulli talibin. Ini sangat ya ma'ruf, diketahui bagi setiap penuntut ilmu. Ala kulli hal, ya, atas suatu kondisi, ya, apa dalam kondisi apa saja, maksudnya itu yumkinu an naj'ala, sangat dimungkinkan kita untuk menjadikan hadal misal, pemisalan ini, misalan lil fi'li wal ismi, pemisalan untuk isim dan fi'il, untuk fi'il dan isim. Ya. Mithlu an aqula, contohnya seperti aku mengatakan lan ahaba aduwan. Lan ahaba aduwan. Ahaba di sini harusnya apa? Ahab. Menjadi ada lannya, menjadi ya mansub. Aduwan lan. Ya, bilan. Aduwan mansubatun bil fi'li. Ya, mansubatun bil fi'li. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ke-24. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Ya. Jadi walismu, isim itu qad khussisa bil jarri, dikhususkan dengan jar. Jar. Jar itu apa, Mas? Hah? Ya, diajar tipo, Mas. Jar itu diajar tipo. Bukan fajar juga tipo, bukan. Fajar ada. Nah, itu qad khussisa fi'lu, dikhususkan fi'il bi an yanjazima, dengan apa? An yang menjazmkan. Ya. Bi an yanjazima. Nah, sekarang syarahnya. Qaluhu Dale. Jadi di situ dijelaskan tidak. Nah. Itu Nah, jadi di situ kita bisa lihat sebentar. Nah. Jadi Nah, kalau misalnya kaitannya dengan penjelasan, ya, penjelasan dari Syekh di situ, syarahnya, qoluhu, sebentar. Jadi penjelasan di situ, ya penjelasan di situ, qauluhu wal ismu qad khussisa bil jarri. Isim itu dikhususkan dengan jar. Khussisa min qibali man. Ini itu dikhususkan menurut sudut pandang yang mana? In kana khususan min kibali nahwiyin, kalau itu dikhususkan berdasarkan sudut pandang ahli nahwu, fa huwa hukman, maka itu dianggap hukum. Hukum nahwu, Mas. Wa in kana khususan min kibali ahli lughah. Kalau penghususannya itu menurut ahli bahasa, bahwa istikmalan, maka ini adalah ada istikmalan. Apa? Istikmal. Bisa diterapkan. Penerapan. Bukan hukum tapi penerapan, Mas. Paham dari sini? Bukan hukum tapi penerapan. Karena bahasa itu penerapan. Kalau ahli nahu itu mencari hukumnya itu gimana? Kalau seperti ini harusnya seperti ini. Kalau bahasa, ahli bahasa penerapan. Nah. Wa fil haqiqati, dalam secara hakikatnya, annahu idza khussisa istimalan, apabila itu idza khussisa, apabila dikhususkan sebagai penerapan, faqad khussisa hukman, maka dia juga ditetapkan sebagai apa? Hukum juga. Li'anna nahwiyyin, karena ahli nahwu, innama yatakallamuna bihasbi qawaidil kalamil arab, karena ahli nahwu itu dia, mereka berbicara sesuai dengan kaidah-kaidah pembicaraan orang-orang Arab. Ya. Sesuai dengan pembicaraan orang-orang Arab. Nah. Paham sampai di sini? Sekarang wa qaluhu bil jarri. Perkataannya dengan bil jar, dengan jar. Al muallifu, muallif. Huna, ini bukan hana ya, huna. Itu harakatnya diperbaiki. Maka ini adalah contoh, Mas. Walaupun antum mendapati bukunya itu berharokat, bahkan sekarang markas Syaikh bin Rahimahullah rata-rata kitabnya sekarang berharokat, tapi tidak kemudian itu menjadikan antum boleh menggantungkan semua cara membacanya dengan pasrah bongkoan begitu saja. Karena tetap harus ada kaidah dan penjelasan. Maka kalau tidak dipahami ilmu dasar nahunya, antum seolah-olah seperti apa? Seperti menjalankan map, Google Map, Mas. Antum ke Jakarta, ya, enggak tahu blasak ke, Mas. Tahu-tahu antum itu di sawah-sawah, digini. Ini kejadian. Ya. Kejadian. Karena mau ke Garut, mau ke Subang. Itu qadara syafa'al baliknya dari Garut mau ke Bandung. Itu malah suruh nabrak ke gunung. Nyidat ceritanya. Tapi ternyata jalannya itu udah enggak ada aspalnya lagi. Iki kok ora ono sing ngambah iki njuk piye? Mobil enggak ada di situ. Nah, ini kita balik lagi. Pas ngelihat wur itu ada bis Garut Bandung. Ayo wis lewat kae wis diikuti aja. Enggak nanya. Serap percaya meneh karo Google. Itu sama halnya kalau antum terbiasa membaca kitab yang ada harokatnya, itu seperti antum dengan Google. Terkadang menyenangkan, tapi kalau pas salah nggak tahu, karena sesungguhnya antum harusnya punya ilmu dasarnya dulu, ilmu dasar. Nah, qauluhu bil jar, dengan jar. Al mu'allif huna abbara bil jar wa huwa ta'birul basriyin. Nah, ingat tuh. Mu'alif di sini Ibnu Malik rahimahullah memberikan ungkapan dengan jar. Abbara bil jar, memberikan ungkapan dengan jar. Dan ini adalah ungkapan yang dipakai oleh ahli nahwu dari Basrah. Sebutannya Basriyin. Tokohnya siapa, Mas? Basriyin. Mas Nursin, tokohnya ahli nahu dari Basra itu siapa? Allahu a'lam. Mari kita tanya kepada ayam-ayam yang sudah menjadi almarhum. Ya, sudah digoreng jadi sebenarnya kita menghentikan cita untuk ayam-ayam yang sudah almarhum katanya. Lama barik mas. Tokoh Nahu dari Basrah siapa? Pak Hadi. Ya saya sendiri Ustaz. Antum dari Nepal Pak, bukan dari Basrah Pak. Lama barik. Samaris. Kan cuma disebutkan dua. Ima Kisai atau Sibawai. Antum tinggal milah yang mana? Sibawai. Wala maksudnya. Alam abad. Badus. Apa Pak Adi? Dibener ke setan? Ya. Enggak pede, Pak. Lesetan. Nah, wa huwa ta'birul basriin. Ini adalah ungkapan yang dipakai oleh Basri. Ya. Nah, antum lihat di sini di paragraf berapa? Apa di halaman berapa tentang mana Basri, mana enggak? Di awal-awal. Ingat enggak? Di halaman berapa, Mas? Hah? Halamannya, Mas. Konangan berapa? Kobo. Di awal-awal Mas Kopo di mana, Mas? 19. Iya. Nah. Firqatain fariqaini al-Basriyin wa za'imuhum Sibawai. Wa kufiyin wa za'imuhum al-kisai. Halaman 19, Mas. Jadi antum tulis di situ. Ini nomor sof 19, sofah 19. Antum lihat ya, ini 109. Ini anak ilangi kosongnya 1. Sof, antum lihat. Nih. Fariqaini. Dua kelompok. Basriyin wa za'imuhum, pemimpinnya adalah Sibawai. Wa kufiyin, kufi itu dari orang-orang Kufah, pemimpinnya Kisai, Al-Kisai. Di mana Al-Kisai ini punya kisah. Ya, Al-Kisai punya kisah. Kisah dengan semut yang membawa makanan ke atas. Gagal terus, gagal terus. Gagal maning, gagal maning. Enggak mudeng-mudeng. Karena Kisai awalnya, itu beliau tidak bisa nahu. Tapi kemudian bisa all out. Ketika beliau meyakini semut saja bisa untuk membawa makanan yang berat. Jauh lebih berat daripada tubuhnya untuk naik ke atas. Sama halnya dengan ketika belajar nahu. Antum merasa berat. Tapi ketika dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus, pantang menyerah, ini adalah bagian dari kesungguhan hati, keinginan yang tinggi, keikhlasan yang super. Sehingga Pak, dimudahkan untuk menjadi faham. Maka ini menjelaskan bahasa Arab bukan milik prerogatif orang Arab. Justru ahli-ahli nahu kebanyakannya bukan orang Arab. Bahkan siapa yang orang-orang yang menuliskan kitab-kitab hadis itu justru banyak orang ajami. Imam Bukhari bukan orang Arab, ya aslinya bukan orang Arab, begitu juga yang lainnya. Tapi begitu mereka itu pengen all out, pengen belajar benar-benar serius, sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kefahaman. Maka antum fahami di situ bahwasanya tidak ada kena tak kata apa wahana, enggak bisa-bisa ya. enggak ngerti-ngerti, enggak mudeng-mudeng. Tapi justru itu pelecut ya, untuk agar lebih termotivasi kita terus mencoba, mencoba, terus gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi. Pasti Allah memudahkan. Kenapa? Di situ kelihatan bagaimana keinginan antum yang paling besar itu menjadi faham atau menjadi terpuruk. Kalau antum terpuruk, menjadi letoy, menjadi malas, menjadi meninggalkan fursah kebaikan, maka tidak akan mendapatkan kesempatan itu kedua kalinya. Gitu ya, Mas. Kalau antum sekarang tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar ilmu-ilmu syar'i, kapan lagi, Mas? Ini enggak, kehidupan tidak sebagaimana yang kita kira. Bisa jadi tahun depannya, tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun depan, itu kondisinya tidak seaman sekarang. Kondisinya lebih runyam lagi. Bukan hanya masalah vaksin dan COVID, tapi bisa jadi jauh lebih dahsyat lagi, Mas, permasalahan. Maka selama antum itu atau kita ini masih mempunyai kesempatan sekarang untuk ilmu, jangan pernah ditinggalkan, Mas. Dengan apapun alasannya. Ya, dengan apapun alasannya. Makanya kemarin ana mengambil faedah dari yang ana sampaikan kepada beberapa ikhwan saat itu pagi pas ketika kajian pagi ya, tentang konsep membiasakan diri dengan kebaikan. Konsep membiasakan diri dengan kebaikan. Ya. Karena konsep membiasakan diri dengan kebaikan itu hanya bisa dikenali dan bisa dirasakan dari orang-orang yang berusaha untuk mencarinya, Mas. Itu akan sulit sekali untuk orang mendapatkan konsep seperti itu. Ya. Yaitu ya tadi ana menyebutkan ya tentang konsep itu. Ya. Jika ada faedah kebaikan di hadapanmu, jangan pernah kau abaikan begitu saja. Ambillah bagian kebaikan itu meskipun hanya sedikit. Khawatirnya ketika engkau sering melewatkan kebaikan tersebut, bisa jadi hatimu menjadi terbiasa sehingga engkau dijauhkan dari banyak kebaikan lainnya. Nah, ini bagian penting. Sesibuk apapun kita, kalau memang itu adalah bagian dari waktu kita belajar menuntut ilmu, mengajar dan belajar, menghadiri kajian ilmu, jangan pernah antum mengatakan apa, afan, gak bisa, sama sekali. Padahal antum bisa saja datang ke kajian ilmu 10 menit, 15 menit, setengah jam, tidak full. Itu jauh lebih baik mengambil beberapa menit dari majlis ilmu daripada ketika antum apa? Membiasakan diri untuk absen, untuk tidak hadir sama sekali. Kenapa? Karena konsep kalau sudah terbiasa meninggalkan, maka was-was syaitan akan mengatakan lagi, wis ka Tuhan, wis ketinggalan, kowe ranrane mudeng, mumet, wis rasah mangkat wae. Nah, itu syaitan pengen seperti itu, Mas. Gak nyanda, bisa. Serah wae lah. Terus itu. Makanya, kalau misalnya memang antum itu belum bisa, ya, belum bisa untuk semuanya diikuti, jangan ditinggalkan semuanya, Mas. Paham sampai sini? Kalau antum belum bisa mendapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tapi ambillah yang antum mampu ambil dan terus istiqomah di situ, Mas. Karena suatu saat kebaikan-kebaikan yang antum dapatkan walaupun sedikit itu akan mengantarkan kepada kebaikan yang lainnya yang lebih banyak. Itu ingat mas. Itu alhamdulillah salah satu faedah dari bertemu dengan para masyayikh yang di sana tidak pernah mengenal rasa malas. Rasa yang mengatakan afwan. Hari ini libur, kajiannya libur, kajiannya libur terus. Sekali libur, habis itu libur seterusnya. Ya. Ini Syekh Shalih Al-Mashari Wadallah pernah menceritakan bahwasanya pertama kali ketika beliau menuntut ilmu dengan seorang syekh dari Saudi, beliau ikut kajian 3 bulan bersama syekh tersebut. Kemudian syekh tersebut izin 6 bulan gak kajian karena harus balik ke Saudi. Itu rasanya sakit sekali. Kenapa? Begitu ingin istiqomah, libur. Begitu pula syekh itu balik lagi untuk kajian, semangatnya orang sudah patah, sudah kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kita memohon kepada Allah Azza Jalla agar tetap istiqomah. Dan istiqomah itu berat. Iman yang digoda itu adalah antum atau ana. Atau tempatnya. Atau yang lainnya. Bahkan keluarga kita. Bi, mau jangan kajian terus toh. Kata anak-anak ditanya, tapi kok kajian terus sih? Tapi kok kajian terus sih? Tapi begitu dia ngelihat raut muka kita serius dan ini kemudian kita peluk dia paling banter, Abi nanti jangan lupa ya bawain roti. Ya selesai. Dia akan memaklumi siapapun mau anak yang gede maupun anak yang kecil, kalau ketika kita itu sudah terbiasa menuntut ilmu syar'i itu sudah akan terbangun pemakluman. Bahasanya abiku akan menuntut ilmu untukku, sebutannya untuk. Kenapa? Anak-anak kita kelak akan menjadi Allah berikan pertolongan, Allah berikan pemahaman dengan sebab usaha kita sekarang. Maka jangan sampai antum menganggap bahasanya anak aja gak mudeng, apalagi nanti saya mudengin anak saya, gak bisa Ustaz. Bukan seperti itu. Tapi duduknya kita dalam menuntut ilmu syar'i itu hakikatnya adalah kebaikan-kebaikan yang akan mengenai kepada keluarga kita. Mau diomongin atau tidak diomongin, itu kebaikannya akan dirasakan oleh mereka. Itu catat mas. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini 19 kita ya. Jadi si Bawaih itu namanya adalah Amr bin Utsman bin Kunbar Al-Harisi bil Wala Abu Bashar atau Abu Busr. Abu Busr. Ya, Imamun Nuha. Imamnya Nahwu. Meninggal tahun 180 Hijriah. Sedangkan Al-Kisai Ali bin Hamzah. Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi. Abu'l Hasan Al-Kisai. Ya. Beliau meninggal tahun 189 Hijriah. Satu zaman ini. 180-189. Nah, ini juga satu zaman dengan siapa? Dengan Waqi' bin Jarrah 181 Hijriah. Begitu juga dengan apa? Dengan siapa? Imam Syafi'i 204 mas. Ya, bisa jadi ketemu. Dengan siapa, Mas? Sufyan. Dua Sufyan, Mas. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri 161, Sufyan bin Uyainah 197. Jadi ada kemungkinan untuk bertemu. Allah a'lam. Nah, kita lanjutkan. 209. Ya. 105. Nah. Nah, di sini sekarang jadi biljar itu dari apa? Takbir ungkapan yang dipakai oleh ahli Basrah. Dan Sahibul Ajrumiyah. Sof, antum lihat. Kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membahas Alfiyah dan membahas Ajrumiyah? Karena dua-duanya beliau memberikan syarah. Syarahnya Ajrumiyah beliau memberikan syarah, ya matanya Ajrumiyah beliau memberikan syarah, dan Alfiyah juga beliau memberikan syarah. Maka disebutkan Ajrumiyah abbara bil khafdi. Ajrumiyah yang notabene itu pengikutnya madhab Kufi, ya, Ibnu Ajram, itu mengungkapkan dengan khafat bil khafdi, bukan bil jari tapi bil khafdi. Wa huwa ta'birul kufiyin, ini adalah ungkapan yang dipakai oleh ahli Kufi, Kufah. Ya. Fa idza wajadta kitaban fin nahwi yu'abbiru sahibuhu bil khafdi badal al jari fa'lam annahu kufiyun. Kalau engkau dapati kitab nahwu yang ungkapan penulisnya di situ adalah dengan khafat, ya, sebagai ganti dari jar, maka itu adalah, ketahuilah itu adalah pengikutnya kufiyun, ya, aliran dari kufi. Wa idza ra'aita man yu'abbiru bil jarri badal al khafdi fa huwa basriyun. Kalau engkau melihat bahwasanya ada penulis kitab yang mengungkapkan, memberikan ungkapan dengan jar, ya, sebagai ganti dari khafat, maka dia itu basriyun. Paham sampai sini? Nah. Kemudian qaluhu khussisal fi'lu. Dikhususkan fi'il, ai khussisa istimalan wa hukman. Yaitu artinya dikhususkan dalam hal istimalan, istimal Mas, apa? Penerapan, wa hukman dan hukum. Jadi dikhususkan penerapannya dan hukumnya dengan apa? Fi'il. Qaluhu wal ismu qad khussisa bil jarri. Isim itu dikhususkan dengan jar. Hadhihi al-alamatu khasatun bil ismi. Ini adalah alamat yang khusus untuk isim. Wa huwa wa hiya jar. Itu adalah jar. Fala yakunu al-fi'lu majruran abadan. Maka fi'il itu tidak mungkin dijarkan selama-lamanya, Mas. Dijarkan. Fi'il, kata benda, tidak boleh dijarkan. Artinya apa? Harf jar tidak bisa masuk kepada fi'il. Kama qad khussisa al-fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana fi'il itu dikhususkan dengan yanjazima. Fala yakunul ismu majzuman abadan. Maka isim itu tidak bisa jazm. Isim tidak bisa jazm kalau fi'il tidak mungkin jar. Paham maksudnya? Ya. Hanya di Indonesia aja isim. Misalnya apa? Mas Cat. Cat itu jazm, Mas. Kalau lengkapnya catur. Ya. Dia dijazm Mas Cat. Padahal enggak boleh seperti itu kan? Ya, tapi orang Indonesia Mas gimana lagi? Namanya dimajzumkan. Jazmkan. Dipotong. Masoni jadi mason. Ya. Ya, tambah re. Re mason. Ya. sini Remason itu dari Neo Mason gitu. Remason. Nah, qauluhu. Nah, sekarang paham ya? Idan anwa'ul i'rab arba'atun. Maka di situ macam-macam i'rab itu ada empat. Ada empat. Pertama raf'un satu, wa nasbun dua, wa jarrun tiga, wa jazmun empat. Ini macam dari i'rab. Pembagian i'rab. Nah, tastarikul asma, isim itu meliput wal af'al, ya, isim dan fi'il berserikat dalam dua macam, dalam rafa wa dalam nasab, dalam rafa dan dalam nasab, yakni annal isma, bahasanya isim, yakunu marfu'an, isim itu marfu, wal fi'la yakunu marfu'an, maka fi'ilnya juga marfu. Al isma yakunu mansuban, isim itu bisa berlaku menjadi mansuban, dinasabkan. Wal fi'la yakunu mansuban, dan fi'il juga bisa menjadi mansuban, dinasabkan. Wa yukhtasul ismu bil jarri, dikhususkan isim itu dengan jar. Wal fi'lu yukhtasu bil jazm, fi'il itu dikhususkan dengan jazm, dengan sukun mas, yakni annal fi'la la yakunu majruran, fi'il itu tidak mungkin majrur. Wal isma la yakunu majzuman, dan isim itu tidak mungkin jazm, dijazmkan. Waqad taqaddama fi awalil alfiyat anna min alamatil ismi aljarra, ya'ni annahu khasun bihi. Ya. Maksudnya waqad taqaddama fi awalil alfiyat, dalam awal-awal alfiyah itu, ya, anna min alamatil ismi, yang termasuk dari tanda-tanda isim itu adalah aljar. Jar. Ya, yakni annahu khasun bihi, ini adalah pengkhususan untuknya. Nah, paham ya? Nah, di situ jelaskan bahwasannya tadi disebutkan isim itu bisa marfu, fi'il yakunu marfu'an, dan isim itu bisa mansub. Nah, fa'in qala qa'il, kalau tadi alamat fi'ilnya apa, alamat isim itu jar, alamat fi'ilnya apa? Hah? Jazm. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang mengatakan wa hal yadkhul jazmu fil fi'lil madhi, apakah jazm itu bisa masuk pada fi'il madhi, wa fi'lul amri dan fi'il amr? Fal jawabu la, tidak. Kenapa? Li'annahuma mabniyani, karena keduanya itu mabni. Wal madhi mabniyun, madhi di sini adalah mabni. Fi'il madhinya di situ adalah mabni. Wala yadkhulul jazmu bittifaq, dan tidak akan masuk jazm itu secara kesepakatan. Wal amru mabniyun, dan amr di situ adalah mabni. Wala yadkhulul jazmu ala qawlil basriyin, dan la yadkhul jazm, tidak ada di sini jazm ala qawlil basriyin, jazm tidak akan masuk pada perkataan basriyin. Ya, si bawai tidak mengatakan jazm. Wa huwa sahih, wa nahnu natakallam huna anil i'rab, kami ini sahih dan kami membicarakan itu dalam kondisi kontekstual i'rab saja. Wala dzalika fa qaulul mu'allif, oleh karena itu perkataan yang mu'allif, qad khussisal fi'lu bi an yanjazima, dan fi'ilnya ini sudah dikhususkan bahwasanya bi an yanjazima, yanjazima ya, bahwasanya fi'ilnya ini menjadi apa mas, la yuridu bihil umuma, tidak bisa dibawa kepada makna yang umum ya, bal yuridu bihil fi'lan mudhari'a, namun yang diinginkan di sini adalah fi'il mudhari'nya, fa walladhi yadkhuluhu aljazmu ya, ini masuk baru ketika fa walladhi yadkhuluhu aljazmu ya, ini masuk dan apa, ada jazmnya, ada jazmnya. Nah ini ini besok insyaallah aktafi bihadzal al-qudrah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.